Taib, bismillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan pelajaran Durusul Lughah jilid yang ketiga. Dan sekarang kita masuki pelajaran Ad-Darsul Hadi Asyara, pelajaran ke-11. Kalau yang cetakan sama, halaman 87. Yang berkaitan tentang Mubtada wal Khobar. Ad-Darsul Hadi Asyara, pelajaran yang ke-11. Di sini terdapat percakapan. Al-Mudarris, At-Tullabu Qaliluna, Ainal akhuruna, para pelajar qaliluna, sedikit. Ini jumlah para pelajar sedikit. Ainal akhuruna, di mana yang lainnya? Akhuruna yaitu yang lainnya. Jumlah para pelajar sedikit, di mana yang lainnya? Kemudian Ali menjawab, Umar ghaibun, Umar tidak hadir. Hamid indal mudir, Hamid di samping kepala sekolah. Ishaq fil mirhab, Ishaq di kamar mandi. Mirhab yaitu sama dengan hammam, kamar mandi. Wal Hasan zahaba ila ghurfatil muraqib, dan Hasan pergi ke ruangan pengawas. Al muraqib itu adalah pengawas. Ghurfatil muraqib, ruangan pengawas. Kemudian Abdul Razak mengatakan, Waz Zubairu akhuhu marid, dan Zubair saudaranya sakit, marid. Wa qad ista'zanal mudira, dan Zubair sudah meminta izin, ista'zana, meminta izin kepada kepala sekolah. Fi dhihabi ilal mustashfa, dalam pergi, az-dhihab, az-dhahab, di dalam pergi ke rumah sakit. Jadi sudah minta izin kepada kepala sekolah pergi ke rumah sakit, al-mustashfa. Madza bihi, apa yang dirasakannya? Madza bihi, ada apa dengannya? Madza bihi, ada apa dengannya? Bihi maghassun, bihi maghassun, dengannya maghassun, sakit perut. Maghass adalah sakit perut. Bihi yaitu dengannya, yang dirasakannya maghos, sakit perut. Yadkhulu Hamidun wa Ishaq wa yajlisani fi maq'adayhima, Hamid dan Ishaq masuk, yadkhul. Wa yajlisani, dan keduanya duduk, fi maq'adayhima, di tempat duduk mereka berdua. Tempat duduk mereka berdua. Maq'aday adalah tempat duduk mereka berdua. Ya Hamid, ka'annaka turidu an taqula syai'an, wahai Hamid, sepertinya kamu ingin taqula, mengucapkan sesuatu. Hal ladaika su'alun, apakah kamu memiliki pertanyaan? Hal ladaika, ladaika itu kamu memiliki soal, pertanyaan. Na'am, kata Hamid, iya. Anna matlubun an, ana matlubunil an, saya sekarang dipanggil. Fi nadi riyadi, nadi itu adalah klub riyadi, olahraga. Dipanggil di klub olahraga, yaitu komunitas olahraga. Nadi itu klub riyadi olahraga, jadi dipanggil dalam klub olahraga. Afaza afa'an habu am akhdur, apa azhabu au am akhduru dars, apakah, hanya pertanyaan, apakah saya pergi atau menghadiri pelajaran. Nah, ini pergi ke klub olahraga yang memintanya, atau akhduru dars, atau saya mendatangi pelajaran. Kemudian mudaris mengatakan, antahduru darsa khairun laka, engkau menghadiri pelajaran lebih baik bagimu. Khairun laka, yumkinuka dzihab, mungkin bagi kamu untuk pergi. Ila nadi, ke klub tadi, klub olahraga, nadi itu klub atau komunitas olahraga, fil fushah, di jeda istirahat. Al fushah itu adalah jeda istirahat. Yadkhulul Hasan wa biyadihi ulbah, dan Hasan masuk, di tangannya terdapat sebuah kotak. Ulbah itu adalah kotak. Madza fil ulbah ya Hasan? Apa yang ada dalam kotak tersebut, wahai Hasan? Fiha tobashir. Di dalamnya terdapat kapur-kapur, yaitu kapur tulis. Tobashir. Yaitu kapur-kapur tulis. Yadkhulul maraqib. Kemudian pengawas masuk. Wa ma'ahu talibun jadid. Dan bersamanya pelajar baru. Wa yusallimani. Dan keduanya memberi salam, mengucapkan salam. Hadza talibun jadidun. Ini pelajar baru. Hadza talibun jadidun. Ini pelajar baru. Ahlan wa sahlan. Selamat datang, selamat berjumpa. Kaifa haluka? Bagaimana keadaanmu? Bi khairin walhamdulillah. Baik. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Masmuka? Siapa namamu? Maka dia menjawab, Munirun. Namanya adalah Munir. Almaniyun, anta, apakah kamu berasal dari Jerman? Almaniyun itu adalah Jerman. Apakah kamu berasal dari Jerman? Almaniyun, apakah kamu berasal dari Jerman? Maka Munir menjawab, La Britoniyun. Saya berasal dari Inggris. Ya, Britoniyun sama dengan Inkaltaro. Britoniyun. Saya berasal dari Inggris. Aina darasta lughatal arabiyyah ya Munir? Di mana kamu mempelajari bahasa Arab wahai Munir? Darastuha fi madrasatin islamiyah. Saya mempelajarinya di sekolah Islam. Madrasah Islamiyah. Afi Britaniyah madarisun islamiyah. Afi Britaniyah, apakah di Inggris? Ya, Britania Inggris. Terdapat sekolah-sekolah Islam? Naam. Dijawab oleh Munir, naam. Iya. Kam madrasatan hunak? Ada berapa sekolah di sana? La adri bidopti. Saya tidak mengetahuinya bidopti dengan pasti. Ini tidak bisa memastikannya. La adri bidopti, saya tidak mengetahuinya dengan pasti. Al madarisu kathirotun. Sekolah-sekolah Islam di sana kathiroh, banyak. Makanya tidak bisa memastikan berapa jumlahnya. La adri bidopti. Al-madarisu kathiroh. Saya tidak mengetahui secara pasti. Sekolah-sekolah Islam banyak di sana. Kathiroh. Setelah kita baca nas pelajaran yang ke-11. Sekarang kita akan masuk ke latihan pertama. Untuk mengetes pemahaman para ikhwah terhadap nas yang telah disebutkan tadi. Kita akan baca latihannya. Tamarin. Latihan. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Awalan yang pertama. Aina arada Hamidun an yadhhaba? Ya, silakan. Abdul Aziz. Naam. Arada Hamidun an yadhhaba ila nadi Riyadi. Hamid ingin pergi ke nadi Riyadi. Yaitu ke klub olahraga Nadi Riyadi. Kemudian minta pendapat kemana yang lebih bagus. Kemudian nomor 2, bimada atal Hasan min gurfatil maraqib. Muraqib fi gurfatil muraqib. Ya. Ya. Alah Abu Fauzan. Dengan apa Hasan datang dari ruangan pengawas, membawa apa? Ulbah. Nah, membawa ulbah. Ulbah itu tobashir. Kotak dari yang berisi tentang kapur tulis. Nah, jadi, atal Hasan min gurfatil muraqib bi ulbati tobashir. Kotak yang berisi kapur. Masmu talibul jadid. Ya, Al-Ahkanan. Munirun. Ya. Siapa nama pelajar baru? namanya Munir. Min aina huwa? Ya, alah, Ahmad Yani. Almani atau Britoni? Iya, Britoni. Dari Inggris ya. Kata-kata, apakah dari Jerman? Bukan. Lah, Britoni. Saya berasal dari Inggris. Atau Britonia. Berasal dari Inggris, Britonia. Orang yang dari Inggrisnya, Britoni. Dikasih ya nisbah. Ini latihan yang berkaitan tentang nas tadi. Sekarang sebutkan ini kaidah penting yang berkaitan dengan al-muqtada'u wal-khobar. Sebagaimana yang telah lewat pada pelajaran sebelumnya yang berkaitan dengan muqtada wal-khobar. Al-muqtada huwal ismul ladzi natahaddatsu anhu. Muqtada adalah isim yang natahaddatsu anhu, yang kita membicarakan tentangnya. Natahaddatsu anhu yaitu kita membicarakan tentangnya. Wal khobar, adapun khobar, huwal hadis, yaitu pembicaraan, alladzi yang tatimu bihil faedah, yang melengkapi suatu, yang menyempurnakan faedah dengannya. Tatimu menyempurnakan faedah dengannya, dengan adanya khobar. Kalau komarnya aja gak ada jamilunya, akan gak sempurna jumlahnya. Al-komaru, bulan. Nah, kenapa dengan bulan? Ba'idun, apakah jamilun. Nah, pelengkap dari muktada namanya adalah khobar, jamilun. Sehingga menjadi lengkap. Zaidun, nah, kalau zaidunnya aja gak lengkap. Perlu pelengkapnya, yaitu khobar. Zaidun, hadirun. Wa fi hadhihi jumlah nuridu an natahaddats anil qamar. Pada jumlah ini al-qamaru jamilun, kita menginginkan untuk membicarakan tentang qamar, tentang bulan. Fa lafdzul qamar mubtada. Dan lafaz qamar, bulan, ini adalah sebagai mubtada. Wa nuridu an naqul innahu jamil, dan kami ingin mengatakan sesungguhnya qamar tersebut jamil, indah. Lafzul jamilun khobarun. Maka lafzul jamil ditambahkan sebagai khobar. Al-mubtada wal khobar marfu'ani. Dan mubtada dan khobar keduanya dalam keadaan marfu'. Ya sudah lewat tanda-tanda marfu'. Nah, di antara dengan tanda domah. Al-qomaru marfu'un. Wa'alamatrofi ad-domah. Jamilun khobar marfu'un. Wa'alamatrofi ad-domah. Nah, sekarang masuk ke intinya. Setelah kita mengenal muqtada khobar, apa hukum-hukum yang berkaitan tentang muqtada khobar? Ini ada banyak ya. Hukum yang pertama, anwa'ul muqtada. Jenis muqtada. Al-muqtada imma sori ismun sorihun. Muqtada bisa jadi isim sorih. Isim yang jelas. Wa imma masdarun muawwalun, atau masdar yang ditakwil. Masdar yang ditakwil. Nahu, contoh yang pertama yang jelas. Allahu rabbuna, ini jelas. Lafzul jalal Allah, dia adalah isim mubtada. Al-qira'atu mufidah, ini juga jelas. Isim. Al-qira'ah. Al-julusu huna mamnu'un. Al-julus, duduk di sini mamnu, dilarang. Ini juga jelas. Mamnu, dia adalah khobarnya. Nahnu tullabun. Nahnu, ini juga jelas. Ismin sorry. Ada juga yang ditakwil. Nah, berarti muktada ada dua jenis. Kalau yang ismin sorry sudah jelas, muktada. Nah, ada yang ismin sorry, jelas. Nah, Zaidun qa'imun, nah jelas. Dia adalah. Ada yang namanya masdar muawwal. Nah, seperti ang tasumu. Khairun lakum. Nah, ini. Antasumu ini mubtada. Antas, tapi kan depannya an dan tasum, iya nanti ditakwil, takwilnya adalah siyamukum. Nah, ditakwil jadi siyamukum. Berarti ini antasum ini mubtada, nanti ditakwil an, ditakwil jadi siamukum, masdar. Masdar buatan dari antasum. Atau antafu aqrabu litaqwa. Aqrabu. Antafu ini mubtada. Tapi nanti ditakwil dengan masdar yaitu afukum. Takwilnya adalah afukum, nah, ditakwil. Berarti ini masdar buatan, bukan masdar asli, tapi ditakwil buatan dari an dan tasumu, dibuatlah siamukum. Masdar buatan dari an dan takfu yaitu afukum, yaitu masdar yang dibuat. Tapi ini jarang, yang sering adalah ismun sharih. Kemudian ta'riful mubtada wa tankiruh. Untuk lebih detailnya nanti ada di pembahasan khusus yang berkaitan tentang mubtada dalam bahasa nahu. Ini ringkas saja karena durusul lughah tidak detail dalam masalah nahu, hanya sekedar pengenalan. Mubtada ada yang ismun sharih, ada yang masdar muawwal. Ta'riful mubtada wa tankiruh. Ma'rifatnya mubtada dan nakirahnya. Al aslu fil mubtada an yakuna ma'rifah. Hukum asal dari mubtada adalah ma'rifah. Kama fil amsilatil atiyah, sebagaimana contoh-contoh berikut. Al mubtada tahtahu khattun, mubtada yang diberi garis bawah. Tahtahu itu khattun. Nomor satu, Muhammadun Rasulullah. Nah ini nakirah. Muhammadun Rasulullah ini nakirah, bentuknya adalah isim alam. Nah ini ma'rifah, Muhammadun ma'rifah. Bentuknya adalah isim alam. Karena isim ma'rifah kan macam-macam. Nah, isim ma'rifah di muroja lagi, isim ma'rifah kita hapus lah. Terus sini. Ya, isim ma'rifah. Ya hapus ya yang ini aja lah. Isim ma'rifah. Macam-macam isim ma'rifah bahasa Indonesia kalau diurifan. Isim ma'rifah adalah tertentu. Macam-macam. Yang pertama adalah isim alam. Nama. Bagi nama orang, nama tertentu. Nah di sini contohnya adalah Muhammadun Rasulullah. Nah ini. Nah dia isim ma'rifah, nama tertentu. Yang kedua adalah domir, kata ganti. Nah domir, kata ganti. Nah di sini contohnya adalah ana mudarrisun. Kata ganti. Yang ketiga adalah di sini disebutkan ismu isyarah. Nah, isim isyarah. Ini ma'rifah juga, kata tunjuk. Contohnya hadza masjidun. Nah. Nah, hadza. Bentuknya hadza. Yang ketiga, yang keempat isim mausul. Isim mausul atau kalau bahasa Indonesianya kata sambung aladzi. Nah, isim mausul contohnya di sini di kitab adalah alladzi ya'budu ghairallah musyrik. Nah, alladzi. Mana mubtadanya alladzi? Bentuknya isim mausul kata sambung. Ada lagi mubtada bentuknya isim yang beralif lam. Nah, ini juga contohnya sini al-qamaru al-Qur'anu kitabullah. Yang keenam, nah ini yang terakhir diidhofahkan kepada salah satu isim di atas. Nah, jenis isim di atas. Nah, jenis isim di atas contohnya di sini Miftahul Jannah. Miftahul Al-Jannah Solah. Nah, ini. Miftahul Jannah didofakan kepada isim yang beralif lam, Al-Jannah. Nah, ini. Jadi mubtada harus ma'rifah. Nah, ma'rifah itu ada 6. Yang pertama isim alam, nama tertentu, tidak mesti isim alam nama orang. Bisa jadi nama tempat, Mekah. Bisa jadi nama sungai, Nil. Bisa jadi nama yang lainnya. Yang nama tertentu. Yang kedua domir, kata ganti. Domir bisa jadi domirnya domir mutasil atau domir munfasil. Atau isim isyarah. Nah, bisa jadi untuk laki-laki hadza atau untuk perempuan hadzihi. Isim mausul. Nah, alladzi untuk laki-laki atau alati. Atau bisa isim pemberalif lam, Al-Qur'an kitabullah. Atau salah satu diidhofahkan kepada salah satu jenis isim di atas. Seperti Miftahul Jannah diidhofahkan kepada Al-Jannah, isim yang beralif lam. Nah, kalau antum paham ini, akan bisa menyebutkan contoh-contoh dari jenis ma'rifat mubtada. Baik, misalkan ada contoh Al-Qamaru Jamilun. Nah, ini. Qamarnya adalah Al-Qamaru, dia adalah mubtada. Dari 6 macam ini ma'rifah. Nah, Al-Qamaru ya, Al-Akhbi. Al-Qamaru maksudnya mubtada jenis apa ma'rifahnya? Nah, masuk jenis yang ke-5 isim yang beralif walam. Demikian juga misalkan antum dapatkan ada kalimat hadhihi madrasah. Hadhihi madrasatun, madrasatun mubtada. Dari 6 macam ini yang belum tanya ya, Allah Adnan. Madrasah hadhihi madrasah masuk ke jenis apa? Hadhihi isim mausul, isim isyarah nih. Kata gan, ya isim isyarah. Ini ke sini. Nah, ini baru ke sini alladzi. Nah, isim isyarah kata tunjukkan hadhihi madrasah. Apabila ada kalimat lagi huwa britani. Nah, britani. Huwa britani. Nah, huwa mubtada jenis apa? Ya, alah Ahmad Yani. Domir. Demikian juga ada kalimat Zaidun qaimun. Zaidun mubtada jenis apa? Ya Pak Herman. Isim alam, isim alam. Demikian juga ada kalimat misalkan alladzi qoma Zaidun. Yang berdiri adalah Zaid. Alladzi ya. Isim mausul. Demikian juga misalkan ada kalimat kitabu Zaidin. Kitabu Zaidin. Nah, misalkan doko. Hilang. Kitabu Zaidin. Doko. Hilang. Nah, kitabu Zaidin. Ya, Abu Saimah. Kepada isim di atas. Nah, sini didofakan ke jenis apa nih? Apakah didofakan ke isim alam atau domir? Isim alam. Kitabu Zaidin. Kitab. Kitabuhu mafqudun. Nah. Ya, Azwar. Kitabuhu. Didofakan kepada domir. Nah. Sehingga harus dalam bentuk seperti ini. Sehingga gak boleh kalau kayak gini. Rojulun. Qaimun. Rojulun mubtada. Qaimun khobar. Nah, ini gak boleh. Kenapa? Karena bukan isim ma'rifah. Rojulun kan umum. Isim ma'rifah di salah satu dari 6 ini. Baru dia namakan isim ma'rifah. Nah ini, di antara hukumnya, posisinya mubtada harus isim ma'rifah. Dikecualikan sini. Waqad yakunul mubtada nakiratan bisyurut. Mubtada bisa nakiroh dengan syarat. Bisyurutin. Yang pertama, an yakunal khobaru shibha jumlatin. Khobarnya bentuknya shibha jumlah. Wal muradu bisyibhil jumlah. Yang dimaksud dengan shibhul jumlah. Az-zorof. Keterangan tempat atau keterangan waktu. Zorof. Wal jaru wal majrur. Dan huruf jar dan majrurnya. Ya, kata setelah huruf jarnya. Wa an yataqaddam alal mubtada dan mendahului khobarnya mendahului mubtada. Contoh, indana sayyaratun. Nah, sayyaratun ini adalah namanya mubtada yang diakhirkan, mubtada muakhir. Mubtadanya nakirah. Kenapa? Karena didahului dengan keterangan waktu indana. Di samping kami ada mobil, terdapat mobil. Huna sayyarah mubtada. Wa dzarf dan keterangan waktunya inda khobar. Atau contoh lainnya li akhun. Huna akhun mubtada. Wal jar wal majrur li khobar. Nah ini. Kalau dijelasin kalau tulis biar lebih paham. Jadi namanya mubtada harus bentuknya ma'rifah. Ternyata bisa juga bentuknya nakirah umum, enggak ada di antara 6 tadi. Saya rotun. Nah, saya rotun ini kan nakiroh. Bagaimana kalimat nakiroh ini bisa jadi mubtada? Yang pertama, khobarnya, mubtadanya letaknya di belakang. Diakhirkan. Diakhirkan. Dan khobarnya berbentuk zorof itu keterangan waktu atau keterangan tempat atau jar majrur. Nah ini, jadi saya rotun bisa jadi mubtada dengan syarat apa? Di belakang. Belakang kemudian di depannya apa? Dzarf indana. Di samping kami terdapat mobil indana. Berarti dia mubtada namanya kalau di belakang namanya mubtada muakhir. Khobarnya mana? Ini khobarnya. Namanya khobar muqaddam. Boleh. Tapi kalau saya rotun indana di depan saya rohnya ini sebagai mubtada enggak boleh. Syaratnya mubtadanya diakhirkan dan khobarnya yang di depan bentuknya dzarf atau jar majrur atau li akhun. Ini mubtada. Mubtada apa? Muakhir yang di belakang. Khobarnya mana? Ini li. Li itu jar majrur dari lam dan juga ya li. Tapi kalau akhun li enggak boleh. Kenapa akhun li enggak boleh? Ya alah iman. Kenapa akhun li enggak boleh? Syaratnya apa? Mubtadanya harus di depan atau harus di belakang? Nah, ininya enggak boleh kenapa? Karena harus di depan. Di belakang akhunnya harus diakhirkan. Diakhirkan mubtadanya li akhun baru boleh. Ini tempat yang pertama. Tempat yang kedua, an yakunal mubtada isma istifhamin. Kalau mubtadanya isma istifham. Kata tanya. Wa asmaul istifham dan isim-isim istifham nakirat. Kata tanya semuanya nakirah. Apa saja, Bu Wildan, kata tanya. Siapa, apa bahasa Arabnya? Man. Apa? Apakah? Maza, kapan? mata dan yang lain-lainnya. Di sini sebutkan contohnya. Mabika. Mabika, apa yang dirasakan denganmu? Mabika, ada apa denganmu? Mabika. Huna ismul istifham ma mubtada wal jar wal majur bika khobar. Jadi boleh karena kata tanya mubtadanya. Atau nomor dua, man maridun. Siapa yang sakit? Huna isim istifham man mubtada. Maridun khobar. Atau contohnya kam. Nah, kam juga ada tanya nih, kam berapa? Kam taliban fil fasl. Huna ismu istifham kam mubtada wa fil fasl khobar. Jadi yang kedua bolehnya mubtada dalam keadaan nakirah. Mubtada berbentuk kata tanya. Nah, ini boleh. Karena kata tanya itu nakirah. Kata tanya ini nakirah. Enggak masuk ke 6 perkara yang disebutkan sebelumnya dari isim ma'rifah. Man maridun. Man maridun. Nah, kata tanya. Maka irobnya mana mubtada, mana khobarnya? Ya, al-ahannan. Kata tanyanya mana? Man. Nah ini berarti dia mubtada. Maridun khobarnya. Apakah man masuk dari 6 isim ma'rifah? Enggak ada. Berarti kalau enggak masuk dari 6 ini, kaidahnya berarti dia nakiroh. Kalau enggak masuk dari 6 macam isim ma'rifah, berarti dia nakiroh. Dan man ini nakiroh. Atau contoh lainnya, kam. Taliban. Fil fasli. Nah ini. Fil fasli ini khobarnya. Jelas khobar. Nah mubtadanya. Apakah kam? Apakah toliban? Ya Abu Saimah. Yang menunjukkan kata tanya. Kam. Nah ini. Kamnya ini ya, mubtadanya. Kalau tolibannya nanti ada lewat namanya tamyiz. Nah ini. Nah ini berarti yang kedua termasuk. Bolehnya mubtada dalam keadaan nakirah adalah kata tanya. Dan harus dimurojaah dulu. Kata tanya kan ada banyak. Siapa yang bisa menyebutkan 5 saja dari asmaul istifham kata tanya? Ya, Dursulukoh jilid 1 nih. Ya, Allah Abu Fauzan, apa saja 5 kata tanya dalam bahasa Arab yang isim ya. Kalau hal a itu huruf yang isim. Man tadi 1. 1 man. Apalagi? Ya, siapa yang ingat? Aina, 2. Apa lagi? Hal, ya huruf masuknya. Ma, maza atau ma, 3. Kaifa, 4. Apa lagi? Kaifa, bagaimana? Kam, apa lagi? Satu lagi? Aina tadi sudah. Kapan, apa kapan? Mata. Nah, bukan mata, tapi mata. Pendek, emanya. Mata. Kalau mata meninggal, beda lagi. Mata zahaba. Mata zahaba. Mata meninggal. Mata zahaba. Yang panjang belakangnya. Nah ini. Lihat sampai sini aja. Karena ini panjang kaidah-kaidahnya. Dari kaidah mubtada khobar sedikit-sedikit aja. Yang penting sedikit ini paham. Dari apa yang dibahas di pelajaran Durusul Lughah jilid yang 3. Wah ini udah masuk nahu. Ya karena jilid 3 banyak pembahasan nahunya. Sehingga jangan terkejut. Kita banyak dapatkan di Durusul Lughah 3 kaidah-kaidah nahwu. Lihat sampai sini aja. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.